السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para hadirin, pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan bagian akhir dari pembahasan haji yang kita ambil dari kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i. Penulis yaitu Ibnu Naqib berkata, Al-Ihsar, dikepung. Al-Ihsar artinya dikepung, atau bisa juga diartikan dilarang untuk melanjutkan perjalanan melaksanakan ibadah haji. Dikatakan, waman ahsarahu aduun an Makkata. Barang siapa yang dicegah oleh musuh atau dikepung oleh musuh dari mendatangi kota Makkah, walam yakun lahu tariqun akhar, dan dia tidak memiliki jalan lain, artinya tidak ada opsi lewat jalan yang lain. Apa yang harus dia lakukan sedangkan dia sudah berihram, sudah memakai kain ihram, dia sudah bertalbiyah? Ketika akan sampai di kota Mekah, ya sebagaimana yang dialami oleh Nabi ya, di Hudaybiyah, Nabi dicegah, Nabi dihalangi, Nabi dikepung, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan ke kota Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Yang harus dilakukan, kata beliau, adalah tahallala, yaitu dia bertahallul. Bi an yanwiya tahallul, dia berniat tahallul, wa yahluq ra'sahu, kemudian dia mencukur rambutnya. Dia bertahallul, apa bentuk tahallulnya selain dia berniat tahallul dalam hati, kemudian dia mencukur rambutnya, kemudian setelah itu dia yariqu daman makanahu idza wajadahu, yaitu menyembelih menyembelih seekor domba, in wajadahu, apabila dia mendapatkannya. Hal ini ma'asyiral muslimin, poin tentang pengepungan atau pencegahan terhadap orang yang terlanjur ihram untuk melaksanakan umrah atau haji. Hukum yang kita sebutkan tadi, yaitu tahallul, ya niat tahallul, lalu mencukur rambut, lalu memotong hewan sembelihan, dasarnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah pelaksanaan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, Tetapi kalau kalian uhsirtum, ay muni'tum, kalian dilarang, kalian dihalangi untuk sampai di kota Mekkah, maka sembelihlah apa yang mudah bagi kalian. Wala tahliku ru'usakum, dan janganlah kalian mencukur rambut kalian, hatta sehingga yablughal hadyu mahillah, sehingga sembelihan itu sampai ke tempat penyembelihan. Dikatakan oleh beliau, wa aqallul hadyi, adapun sembelihan yang paling minimal adalah syatun tujzi'u fil udhiyah, yaitu domba yang sah untuk dikurbankan. Apabila dia sah untuk dikurbankan, maka dia bisa digunakan untuk tahallul dalam kondisi al-ihsar atau al-mana', dia dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Wala budda min taqdimi dzabhi 'alal halaq. Ya, harus mendahulukan wala budda, diharuskan taqdimu dzabhi 'alal halaq. Harus mendahulukan penyembelihan baru nyukur. Jadi nyembelih dulu baru nyukur rambut. Berdasarkan firman Allah, wala tahliqu, ya, halaqa yahliqu, wala tahliqu ru'usakum, janganlah kalian mencukur rambut kalian, hatta sehingga yablughal hadyu mahillah, sampai apabila hewan sembelihan itu sudah sampai di tempatnya. Baik, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Ibnu Umar? Satu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan umrah. Lalu orang-orang kafir menghalangi kami sehingga kami tidak bisa masuk ke Mekah. Fanahara Rasulullah budunahu wa halaqa ra'sahu. Maka Nabi pun menyembelih sembelihannya dan beliau mencukur rambutnya. Lalu dikatakan, wa illa, apabila dia tidak bisa atau tidak memiliki hewan sembelihan, akhraja al-mithla ta'aman, dia mengeluarkan yang semisal dengan hewan itu berupa makanan. Nilainya, misalnya dia dilarang di satu tempat, dia mau beli hewan tidak ada, dia boleh mengganti hewan itu dengan bersedekah berupa makanan senilai harga hewan yang harusnya dia sembelih. Tetapi apabila dia tidak mampu, dia boleh berpuasa likulli muddin yauman, atas setiap mudnya adalah satu hari. Wala yajibu alaihi alqada'u in kana tatawwu'an. Dan kalau ibadah yang dia lakukan adalah ibadah sunnah, maka tidak wajib dia mengqada. Pembahasan terakhir di dalam pembahasan bab haji adalah ziyaratu Masjidil Madinah wa qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau, wa yundabu, disunnahkan, idza faragha min hajjihi, apabila seseorang telah selesai melaksanakan ibadah haji, ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, Imam Ad-Daruqutni dalam kitab sunannya telah menyebutkan beberapa hadis terkait dengan disunnahkannya mengunjungi kuburan Nabi. Hanya saja, kulluhum mutakallamu fiha, semua hadis yang diriwayatkan adalah bermasalah. Artinya hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Walakin, ziaratul kuburi matlubatun ala wajhil umum, akan tetapi ziarah kubur itu memang disyariatkan dalam pengertian yang umum. Hanya sunnah kita katakan melakukan ziarah kubur, terlepas kuburan siapapun, apalagi kalau kuburan itu adalah kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Profesor Dr. Mustafa Di berkata, wa aula man yuzaru fi qabrihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling utama untuk kita ziarahi adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ziyaratu masjidihi, adapun berziarah ke masjid beliau dan melaksanakan salat di dalamnya, maka telah datang hadis-hadis yang sahih. Misalnya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan dari Nabi berkata, la tashuddur rihal illa ila salasati masajida, janganlah melakukan perjalanan safar kecuali ke tiga masjid, al masjidil haram wa masjidur rasul wa masjidil aqsa. Ya, yaitu kita dilarang melakukan perjalanan jauh untuk melakukan ibadah kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid An-Nabawi. Dalam riwayat yang lain, Abu Sa'id meriwayatkan hal yang sama, di mana Rasulullah berkata, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid, jangan melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh untuk ibadah kecuali ketika masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku, kata Nabi. Dalam riwayat, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masiwahu. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, adalah setara dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Illa al-Masjidil Haram, kecuali Masjid Haram, keutamaannya lebih besar. Jadi kita disunahkan ya, walaupun tidak ada dalil yang sahih perintah untuk mengunjungi kuburan Nabi secara khusus, tetapi ya kita mengunjungi Masjid Nabawi, dan dalam rangkaian kita mengunjungi Masjid Nabawi, ya kita mengucapkan salam kepada Nabi dan dua orang sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu dikatakan di sini, fayusalli tahiyyata masjidihi, pertama kita masuk ke dalamnya, kita melaksanakan tahiyatul masjid. Profesor Dr. Mustafa Dib, yang paling bagus sholat itu dilakukan di Raudhah, di mana Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari berkata, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, apa yang ada di antara kamarku, rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nah, itu bagusnya kalau kita tahiyatul masjid di Raudhah. Summa ya'til qabr asy-syarif al-mukarram, kemudian setelah kita tahiyatul masjid, kita mendatangi kuburan Nabi. Fayastadbirul kiblah, ya, otomatis kita membelakangi kiblat. Wayaj'alu kindil al-kiblah alladhi inda ra'sil qabr ala ra'sihi, lalu kita menempatkan apa namanya, kindil. Kindil itu semacam lilin, penerang kiblat yang ada di apa namanya, di atas kepalanya. Di atas kepalanya tentunya ya, telah terjadi banyak perubahan tentunya ya, antara zaman penulis dengan zaman sekarang. Lalu dikatakan di sini, dia mendatangi kuburan itu dalam kondisi menundukkan kepalanya, menghadirkan kewibawaan Nabi, kemudian dia mengucapkan salam dan mengucapkan salawat kepada Nabi, bisautin mutawassitin, dengan suara yang pertengahan, tidak terlalu keras, tidak juga terlalu peran. Dan Imam Malik berpendapat bahwa larangan mengangkat suara di hadapan Nabi itu berlaku baik ketika beliau hidup, begitupun ketika beliau sudah wafat. Kemudian mendoakan yang mendoa apa namanya ya, du'u bima ahabba, kemudian dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Walaupun hal ini tentunya ya kita tidak mendapatkan apa namanya dalil ya, bahwa ketika kita mengunjungi kuburan, mendoakan untuk diri kita misalnya. Seharusnya tidak menghadap kubur ya, seharusnya menghadap kiblat misalnya, atau setelah sholat, atau antara azan dan iqamah. Ya, oleh karenanya dalam hadis yang sahih, cucu beliau alaihi salatu wassalam, Hasan kalau saya tidak salah, melihat ada orang masuk ke dalam celah di kuburan Nabi sambil berdoa, dia berkata, keluar kamu dari tempat kakekku, berdoalah di mana saja, bersolawatlah di mana saja, sesungguhnya solawat kalian akan sampai dimanapun kalian berada. Summa yata'akharu ila jihati yaminihi, kemudian dia sedikit mundur ke arah kanan, kemudian mengucapkan salam kepada Abi Bakar, kemudian mundur lagi sedikit mengucapkan salam kepada Umar radhiyallahu taala anhuma, summa yarji'u ila mawqifihi al-awwal, lalu dia kembali ke tempat semula. Lagi-lagi tentunya sudah terjadi perubahan ya. Kalau sekarang kita lihat itu cuma lurus saja, ketemu kuburan Nabi alaihi salatu wasalam, Abu Bakar lalu Umar. Jadi dibuat lurus, tidak ada istilahnya agak ke kanan ke kiri, tetapi telah dibuat apa lurus sehingga apa namanya lebih mudah saya rasa ya hari ini. Lalu dikatakan wa yukthiru ad-du'a wa at-tawassulu was-salatu alaihi, memperbanyak doa dan tawassul. Tentunya tawassul yang disyariatkan itu adalah tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Begitupun bertawassul dengan amal soleh, sebagaimana kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua, kemudian mereka bertawassul dengan apa? Amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Kemudian berdoa indal mimbar wa fir raudhah. Nah, di raudhah kita kembali ke raudhah ya, di sana kita berdoa memohon permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, ini kalimatnya bagus, wala yajuzu at-tawafu bil qabr. Tidak diperbolehkan tawaf di kuburan. Jadi kita tidak boleh mutar-mutar mengelilingi kuburan. Wa yukrahul ilsaqu az-zahri wal batn bihi. Dan makruh hukumnya kita menempelkan badan ke kuburan. Apalagi dengan keyakinan misalnya ada keberkahan, akan mendapatkan kebaikan, kita tempelkan badan kita, kita tempelkan punggung kita atau kita cium misalnya, itu tidak disyariatkan. Ya, tidak ada syariatnya mencium kuburan atau menempelkan badan dan lain sebagainya. Lalu dikatakan wala yuqabbiluhu wala yastalimuhu, tidak boleh menciumnya, tidak boleh juga menyentuhnya. Ini tegas ya, dalam poin ini beliau tegas. Wa min akbahil bid'ah aqlut tamri fir raudhah. Dan di antara kebid'ahan yang paling buruk adalah meyakini adanya keutamaan makan kurma di raudhah, kata beliau. Wa yazurul baqi, setelah selesai mengunjungi salat di Masjid Nabawi lalu mengucapkan salam di kuburan Nabi, setelah itu mengunjungi kuburan Baqi. Dan ini kebiasaan Nabi. Ya, kuburan Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi itu adalah kebiasaan Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat kana Rasulullah kullama kana lailatuha min Rasulillah yakhruju min akhiril lail ila al-Baqi. Nabi biasa di malam hari mengunjungi Baqi, kemudian mengucapkan assalamu alaikum dara qaumi mukminin, salam kesejahteraan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang yang beriman. Maksudnya Nabi mendoakan orang-orang yang dikubur di kuburan Baqi. فَإِذَا أَرَادَ الرَّحِيلَ وَدَعَ الْمَسْجِدَ بِرَكْعَتَيْنِ, apabila dia hendak meninggalkan Masjid Nabawi, hendaknya dia salat dua rakaat sebelum dia meninggalkannya. Ya, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengucapkan salam kepada dua orang sahabatnya, yaitu Abi Bakrin As-Siddiq wal Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan ini ma'asyiral muslimin, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bab atau kitabul hajj dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan istiqomah dalam mencari ilmu. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bis-

dan beliau mengatakan tidak boleh mengambil miqat dari Jeddah. Itu pendapat beliau, pendapat di komisi fatwa di Arab Saudi. Tapi memang di Indonesia dalam hal ini MUI ya, itu telah mengeluarkan fatwa yang saya dengar ya, bahwa tidak masalah mengambil miqat dari Jeddah. Ya tentunya Allah alam bisawab ya, kita bagi orang-orang Indonesia ya, orang-orang yang memang awam dalam artian mereka muqallid, muqallid itu taklid, mengikuti ya, mereka mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama ya. Dalam hal ini ya, mereka berangkat lewat Kementerian Agama, lalu fatwa yang dipakai adalah fatwa MUI ya, itu yang dipakai ya. Tetapi saya kemarin memberikan perbandingan ya, memberikan semacam perbandingan bahwasanya masalah ini diperdebatkan ya. Kalau apa, kalau di kerajaan Arab Saudi dipatwakan tidak boleh miqat dari Jeddah. Konsekuensinya ya, kalau tetap miqat dari Jeddah maka dia harus bayar dam begitu kan. Dan kalau kita lihat yang paling utama para ulama sepakat ya, untuk kita tidak berdebat lebih baik ambil miqat terdekat ya. Kalau dari Madinah misalnya ada Bir Ali atau disebut apa Zul Hulaifa ya, atau dari ada Juhfah, ada Qarnul Manazil, ada Yalamlam ya. Artinya kalau memang ada informasi jamaah Indonesia bisa dari Yalamlam, tapi itu dilakukan di atas pesawat ya, berarti tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum ketika di pesawat kita sudah berganti pakaian misalnya dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi ya, keumuman orang-orang Indonesia yang berangkat haji di bawah koordinasi Kementerian Agama ya, tentunya kita mengikuti arahan mereka ya, fatwanya pun ya yang dipakai ya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena memang orang-orang awam itu ya, kewajiban mereka adalah mengikuti apa yang dipatwakan oleh para ulama. Hanya saja sekali lagi, kita kemarin memberikan pandangan yang lain bahwa ini adalah masalah yang diperdebatkan. Memang Jeddah itu tidak dikategorikan sebagai miqat ya, tidak dikategorikan sebagai miqat. Adapun masalah yang kedua itu pun sama, ini masalah perdebatan. Bagaimana sudah kita sampaikan, jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak masalah melaksanakan umroh lebih satu kali di dalam satu kali safar. Itu pendapat jumhur. Dalil mereka adalah hadis yang bersifat umum di mana Nabi berkata, al-umratu ilal umrati mukaffiratun bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain akan menghapuskan dosa. Di situ tidak disebutkan jaraknya. Hanya dikatakan umrah ke umrah. Maka mereka kiaskan kepada salat sunnah selain di waktu-waktu yang terlarang. Selama tidak ada larangan, ya boleh aja kita salat dua rakaat. Tapi sebagian ulama ya, itu berpendapat tidak boleh. Misalnya para ulama kontemporer hari ini, termasuk di Arab Saudi sana, tempat pelaksanaan haji dan umroh, mereka cenderung mengatakan pendapat yang lebih kuat tidak diperbolehkan. Ya, tapi cukup satu kali safar, satu kali umroh. Ya. Yang mengatakan boleh, kemarin kita bilang, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah membayar fidyah puasa ada qadha akadnya? Tidak ada akadnya. Tidak perlu pakai akad ya. Artinya kalau kita bayar ya kita katakan ini fidyah dari saya. Atau kalaupun kita niatkan di hati itu cukup. Allah. Sepertinya pertanyaannya sudah habis ya. Kami masih mengundang para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan beberapa layanan yang kami buka ya, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana Pak? Abu Bukhari Ustaz, di Pematang Siantar ini Ustaz. Baik, silahkan Pak. Ini mau tanya Ustaz. Iya. Kalau kita sholat itu Ustaz, tempat sujud kita itu dilapisin lagi dengan korban yang dilipat sedemikian rupa sehingga lembut, apakah itu dibolehkan Ustaz? Tolong diulang Pak, bagaimana? Kalau kita sholat, baik, tempat sujud kita itu dilapisin dengan korban Ustaz, korban. Artinya sorbannya ditaruh di bawah. Ditaruh di bawah, dilipat demikian rupa, ditaruh di tempat sujudnya. Apakah baik, itu dibolehkan? Baik, itu kalau dibolehkan, Ustaz, itu ada dalilnya nggak, Ustaz? Yang pertama, Ustaz. Baik, itu saja. Yang kedua, Ustaz. Baik. Bagaimana posisi tangan kita ketika tegak lurus atau duduk di antara dua sujud? Dan tasawuf terakhir itu, Ustaz, apakah boleh membuka siku, Ustaz? Apakah kalau boleh, adakan dalilnya itu, Ustaz? Apakah demikian, boleh? Demikian, Ustaz, mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pertanyaan pertama itu tentang, saya malah jadi lupa ya, Masya Allah. Pertanyaan kedua tadi tentang posisi tangan, ya posisi tangan kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu diletakkan di ujung paha dekat dengan lutut. Ya ketika kita duduk di antara dua sujud, ya ketika kita duduk di antara dua sujud, maka posisi tangan kita itu ada di ujung paha dekat dengan lutut dengan kondisi tangan itu terbuka. Artinya tidak di kepal, ya, tetapi dalam kondisi terbuka menghadap jari jemari ke arah kiblat. Itu posisinya ketika kita duduk di antara dua sujud, ya. Masalah yang pertama tadi, Abu Bukhari coba bisa di qadarullah hari ini lupa membawa pensil. Biasa saya bawa alat tulis tapi qadarullah tertinggal. Coba nanti Abu Bukhari bisa menuliskan pesan singkat agar kita bisa ingat lagi. Tadi terkait dengan sholat kalau saya tidak salah ya. Ya, Abu Bukhari ini, Pak. Iya, terkait dengan apa yang pertama, Abu Bukhari? Yang pertama tadi, korban diletakkan di tempat sujud, Ustaz. Apakah itu dibolehkan? Oh iya, baik, Abu Bukhari, baik. Yang kedua tadi, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Posisi siku, apakah boleh membuka siku, Ustaz? Siku, ketika berarti kita ini? Posisi berdiri tegak lurus, atau duduk setahun itu, Ustaz. Membuka siku, Ustaz. Bukan posisi dan tangan, iya, membuka siku gitu. Siku sehingga siku ketika, dan badan itu menjadi renggang gitu, Ustaz. Ketika apa-apa duduk di antara dua sujud? Sikunya menjadi renggang, membuka siku, Ustaz, agak melebar gitu sikunya, Ustaz. Iya, maksud saya ketika duduk di antara dua sujud. Iya, Ustaz. Aku baik. Berdiri tegak lurus gitu, Ustaz. Baik. Itu aja, Ustaz. Baik, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, masalah meletakkan sorban di tempat sujud itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang dilarang oleh para ulama, misalnya kita dalam konteks mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu adalah meletakkan kening di atas sesuatu yang menempel dengan tubuh. Apa itu? Jadi di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah kita bahas itu di bab salat. Tidak boleh kita meletakkan kening kita di atas sesuatu yang menempel dengan tubuh kita. Apa definisi sesuatu yang menempel dengan tubuh kita? Yaitu sesuatu yang kalau kita bergerak, dia ikut bergerak. Contohnya misalnya adalah menempelkan kening di bawah, tangan. Jadi ujung-ujung tangan kita tidak boleh. Atau kalau baju kita besar, kita sorban ditaruh di atas. Kemudian kita ketika sujud, kita gulung begitu, lalu kita tempelkan kening kita di atas sorban. Sorban itu kalau kita bergerak, dia bergerak. Itu tidak boleh. Tapi kalau sorbannya ditaruh di bawah, itu nggak ada masalah. Itu sama seperti sajadah. Ya, jadi seperti Bapak pasang 4 sajadah sekaligus misalnya. Ya, Bapak ingin, udah ini karena bekas istri menyetrika barangkali ya, merapihkan baju, ada 4 lapis sajadah. Bapak gunakan sholat, boleh atau tidak? Gak ada masalah, gak ada larangan. Ya, tetapi yang gak boleh kata para ulama adalah sekali lagi, meletakkan kening kita di atas sesuatu yang menempel dengan tubuh kita. Apa itu sesuatu yang menempel dengan tubuh kita? Banyak ya, Salah satunya misalnya peci ini nempel dengan tubuh kita. Kalau kita bergerak, peci kita bergerak, maka lebih selamat, kata para ulama, diangkat sedikit untuk memastikan bagian kening itu menempel ke tempat sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah siku. Wallahualam bishawab, ya, saya pernah membaca riwayat bahwa siku itu, dan itu pernah kita bahas di pembahasan yang sudah lama, ya, bahwa itu namanya hayatil julus. Posisi duduk ketika duduk di antara dua sujud itu, ya, posisi siku otomatis kan ditekuk. Ya. Ditekuk, dan ujung dari siku ini dalam beberapa riwayat ditempel di atas paha. Ya, ditempel ini kan siku, itu ditempel di atas paha, kemudian tangan lurus, diposisikan tangan, tentunya siku mengikuti posisi tangan, ya, karena tangan akan ditarik agak ke depan, ya, di ujung paha, di dekat lutut, begitu kata para ulama, di ujung paha, di dekat lutut. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib seorang suami yang berhutang kepada istrinya membayar hutangnya karena uang yang dipinjam suami itu merupakan uang warisan istrinya? Wajib, ya, wajib. Seorang suami wajib membayar hutang kepada istrinya. Apa yang dia pinjam, apa yang dia pakai dari uang istrinya wajib dia bayar, ya. Tidak boleh dia anggap itu lunas karena dia istri, enggak. Dia harus bayar. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwa di dalam harta suami ada hak istri, ya, di dalam harta suami ada hak istri. Tetapi apa yang menjadi hak istri dari apa-apa yang dia dapatkan, entah itu dari warisan atau pekerjaan yang dia usahakan sendiri, maka itu hak dia, dan tidak ada hak suami di situ, tidak boleh digunakan kecuali anti binafsiha, kecuali kalau dia merasa ridho. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah khusyuk, bagaimana kalau kita sudah di akhir sholat atau sudah waktu berdoa di akhir sholat, baru kita khusyuk lagi? Ya, Allah alam bisawab, ya, khusyuk itu sesuatu yang harus diusahakan, harus diperjuangkan, ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat di ujungnya. Yang penting di awal dia ikhlas karena Allah, lalu di pertengahan banyak bisikan, banyak rintangan, ada setan yang menggoda dan lain sebagainya. Selama sampai akhir dia memperbaiki niatnya, dia memperbaiki sholatnya, insya Allah diterima. Ya, tetapi hari demi hari, ya, kita harus perbaiki terus sholat atau ibadah yang kita lakukan. Allah alam. Baik, barangkali ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.